adalah sebuah anugerah. Memilikimu adalah sebuah karunia. Musim panas aku tertawa sambut hangat mataharimu. Musim hujan aku tersenyum nikmati air mengguyur tubuhku. Menyayangimu adalah kata bermakna. Merindukanmu adalah menyimpan suka. Susah senang aku tertawa sambut warna menyentuh hidup. Sepi ramai aku tersenyum nikmati waktu setubuh itu. Salam untuk jagat raya yang tak pernah lupa berputar. Salam salam untuk udara kan setia meniupkan nafasnya. Meniupkan nafasnya.